السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله pada hari ini kita bisa ataupun lebih kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan puasa Asyura. Semoga puasa kita tersebut menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita setahun sebelumnya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Dia menjawab, "Tukafiru sanatan madiyatan." Dia menghapus dosa setahun sebelumnya. Kalau puasa Arafah setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Puasa Asyura itu adalah menghapus dosa untuk setahun sebelumnya, yang tentunya amal-amal yang bisa menebus ataupun menghapus dosa-dosa ini sangat kita perlukan, terlebih di masa-masa kita sekarang ini. Sarana perbuatan dosa itu sangat banyak, sangat menyebar dan ada di sekitar kita. Tentunya kita sangat memerlukan dan sangat membutuhkan amalan-amalan yang relatif ringan seperti puasa untuk menutupi dosa-dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi sayyi'at dan hasanata tamhuha." Iringilah dosa-dosa tersebut dengan kebaikan-kebaikan, misalnya kebaikan tersebut akan menghapus ataupun menutup dosa-dosa tadi. Kita lihat salaf, ulama-ulama pendahulu kita terkait dengan puasa Asyura, mereka sangat perhatian dengannya. Ya, karena memang awalnya puasa Asyura itu adalah wajib. Datang kewajiban puasa Ramadan berubah menjadi sunnah. Kemudian karena melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa, mereka berpuasa karena mengikuti Nabi Musa yang berpuasa hari tersebut sebagai bentuk rasa syukur diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pas di hari itu. Hari 10 Asyura, 10 Muharram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu aula bi Musa minhum." Kita lebih berhak untuk menteladani Nabi Musa daripada mereka. Karena mereka banyak yang banyak amalan menyelisih yang Nabi Musa. Sedangkan Islam ini justru adalah membenarkan agama-agama nabi-nabi sebelumnya dan memansuhkannya. Makanya Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa 10 Muharram atau Asyura tersebut. Namun sebagai bentuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ternyata dari sisi harinya mereka berpuasa hari tersebut, terlepas bagaimana cara mereka berpuasa, Tapi karena hari tersebut mereka juga berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau bakitum sanatan qabiladan sa'atumu at-tabi." Sekiranya aku diberi hidup tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Ada riwayat qalifu al-yahud sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Dan para ulama mendoakan, selisihlah mereka puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Tapi kata para ulama demikian, kalau tidak sempat puasa hari sebelumnya, bisanya adalah hari setelahnya, karena dalam rangka untuk menyelisihi mereka, maka berpuasa tanggal 11-nya. Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, beliau diriwayatkan pernah puasa dalam keadaan beliau safar. Padahal safar ini Ramadan aja boleh kita tidak berpuasa, menggantikannya di hari yang lain. Puasa Asyura dia. Yang mengikutinya, yang bersamaan dengan dia bertanya, "Lima tasumu anta tuktiru fi Ramadan fi safar?" Kenapa harus puasa Ramadan saja kamu tidak puasa? Ramadan saja kalau safar kamu tidak berpuasa berbuka. Ini kenapa kau harus berpuasa? Sedangkan ini hanya sunnah. Jawaban Imam Zuhri, "Faqala inna Ramadan lahu iddatun min ayyamin ukhra." Kalau Ramadan kan bisa digantikan dengan hari yang lain. Bisa kita karena tidak berpuasa, karena safar tidak berpuasa Ramadan, bisa menggantikannya di hari yang lain. Wa amma Asyura, ya bu. Kalau puasa Asyura ini sudah lewat. Tidak bisa digantikan karena 10 Muharram hanya satu. Tidak bisa, tidak ada di yang lainnya. Makanya Syekh Nusaymin rahimahullah pernah ditanya, "Bolehkah mengkodok puasa Asyura?" Bolehkah mengkodok puasa Asyura? Karena tidak bisa puasa tanggal 10. Sedangkan dia tahu keutamaannya adalah menghapus dosa setahun sebelumnya. Mungkin terbesit di kodok saja. Kata beliau, "La yushra'u laha an taqdi al-yawm al-ashir." Tidak disyariatkan. Kebetulan yang bertanya itu adalah perempuan. Ya, perempuan kan kadang ya haid, nifas, tidak pas hari itu ya belum suci. Kata beliau, ya tidak ada syariat baginya untuk mengqadha puasa Asyura ini, puasa tanggal 10 Muharram. Di anna shaumal yaum al-ashiri muqayyadun bi yaumihi. Karena puasa tanggal 10 Muharram itu adalah dia terikat dengan harinya. Ya harus hari itu. Fa in hasala minhu mani'un, mani'un syar'i, fa innahu la yaqdi. Kalau ada penghalang dia berpuasa, ya seperti haid, nifas, atau dia dalam keadaan sakit atau faktor-faktor yang lain yang tidak puasa dia, ya tidak ada syariat untuk mengkodoknya. Yang jelas di anna sunnatun fata waqtuha. Sunnah yang waktunya sudah berlalu. Sunnah yang waktunya sudah berlalu. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Imam Zuhri tadi. Kalau Ramadan sih kita bisa menggantinya di hari yang lain. Kalau ini, makanya puasa safar saja aku puasa. Karena tidak ada istilah menggantikannya, karena terikat dengan harinya. Ini mungkin faedah terkait dengan puasa Asyura ini. Barangkali yang hanya sempat puasa hari ini sedangkan kemarin tidak berpuasa, ada baiknya dia menggenapkannya puasa juga hari besok tanggal 11 sebagai bentuk pertama menyelisihi Yahudi, yang kedua supaya tidak tidak menyendirikan Jumat. Dia pakai untuk puasa sunnah, tapi dia barengan juga dengan hari setelahnya. Kalau tidak bisa sebelumnya, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mayaumil Jumati munfaridan, puasa hari Jumat sendiri. Ila anjakuna maktubah, kecuali kalau itu wajib. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih dengan membaca hadis-hadis yang disusun oleh Syekh ataupun Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Kita masih di bab wudu, bab tata cara wudu. Panjang sekali bab ini, karena memang penting bab ini. Tahur satrul iman, bersuci itu adalah separuh daripada keimanan, dan bersuci itu adalah merupakan syarat sah sholat. Sedangkan sholat adalah tiang daripada agama, perkara yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Maka di antara hal yang penting juga adalah syaratnya ini, yaitu wudu. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Talhata ibni Musarrifin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaqi. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Dan hadis yang diriwayatkan dari Talha bin Musarrif dari ayahnya, dari kakeknya. Yang sahabat adalah kakeknya. Kakeknya Talha bin Musarrif radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Beristinsyak yaitu memasukkan air ke hidung, yang kita istilahkan dengan mencuci hidung. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Artinya tidak sahih hadis ini yang diriwayatnya Abu Dawud. Memang kata para ulama hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada rawi bernama Laits bin Abi Sulaim. Dhaif ya, lemah hadisnya. Lemah hadisnya. Alasannya kata Ibnu Hibban, rawi ini sering menukar-nukar sanad. Sanad hadis ini dipasang di sanad hadis yang lain. Dan terkadang dia menyambung hadis yang mursal. Mursalnya jenis hadis munqati, ya, hadis yang terputus, ada rawi yang tidak disebutkan, itu dipakai disambung oleh dia. Sehingga para ulama menghakimi dia sebagai rawi yang dhaif. Adapun fikih hadis ini, seandainya hadis ini sahih terkait dengan tata cara berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu dengan memisahkan berkumur-kumur sendiri dan beristinsyak sendiri. Berkumur-kumur 3 kali selesai, kemudian istinsyak, artinya baru istinsyak. Itu yang sering kita lihat di keumuman wudunya saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena kebetulan di daerah kita ini kan memakai mazhab, banyaknya ya memakai mazhab Syafi'i. Dan memang di antara pendapat Imam Syafi'i itu adalah memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak ini. Jadi berkumur-kumur tiga kali, kemudian baru masukkan air ke dalam hidung, keluarkan tiga kali baru membasuh muka. Kalau yang dijadikan sebagai pegangan adalah hadis ini, maka Al-Hafidh yang juga bermazhab Syafi'i, mazhab fikihnya, mendhaifkan. Dan yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i sendiri, perkataan Imam Syafi'i, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau sahih hadisnya, itulah mazhabku. Dan ternyata ada hadis yang lebih sahih dari ini. Yang untuk berkumur dan istinsyak itu adalah secara berbarengan. Secara berbarengan. Dengan menggunakan satu tangan untuk berkumur-kumur dan untuk beristinsyak. Tidak dipisahkan. Adapun hadis yang memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak secara sanad, dia itu adalah dhaif. Dari sisi sah wudunya tentunya. Dari sisi sah wudunya. Seseorang misalnya dia menerapkan berdasarkan hadis dhaif ini. Namun dari sisi lebih dekat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya adalah berdasarkan hadis yang sahih yang pernah kita baca, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Utsman bin Affan yang berkumur-kumur dan istinsyak itu adalah secara berbarengan, dan akan kita baca hadis-hadis yang lain terkait berkumur-kumur dan istinsyak. Mungkin timbul ya pertanyaan kita, berkumur-kumur dan istinsyak. Dia bukan rukun daripada wudu. Bahkan para ulama seperti Ibnu Abdul Bar mengatakan sah wudu seseorang seandainya dia tidak berkumur-kumur dan tidak istinsyak. Tidak perlu mengulangi. Wudunya sah. Tapi kok begitu rinci penyebutannya di dalam tata cara wudu. Ini menunjukkan bahwasanya masalah wudu ini adalah masalah penting. Hal-hal yang ringan saja oleh para sahabat kita itu diriwayatkan. Maka jangan ada istilah menyepelekan masalah toharoh ini. Sedikit-sedikit pembahasan toharoh. Ya apa salahnya? Toharoh itulah satu iman. Itu adalah separuh daripada keimanan. Kita contoh pendahulu kita yang lebih tahu agama daripada kita. Mereka membahas sampai hadis-hadis. Cara berkumur-kumur saja mereka riwayatkan. Cara berkumur-kumur hanya mereka riwayatkan. Padahal tidak sampai syarat sahnya wudu. Tapi mereka ingin ittiba sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barokah, berkah, mengikuti sunnah, menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Nabi pernah mengajarkan cara wudu, pernah Nabi SAW man tawaddoa misla wudu ihada wufirolahu mataqaddama min dambihi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, niscaya akan diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Nah, karena ini besar pahalanya, berwudu seperti wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menghapus dosa. Para sahabat sangat perhatian dengan sangat teliti. Mereka menerapkan sunnah wudu ini. Sebagaimana tadi bahwasanya untuk hadis memisah-misahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak, artinya berkumur sendiri, istinsyak sendiri adalah dhaif. yang lebih sahih adalah sebaliknya. Seperti hadis yang akan kita baca berikutnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i summa tamadmadha wa stansara salatan yumadmidu wa yanturu minal kafil ladhi yakhudu minhul ma. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i. Dan hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu. Ini sahabat yang berikutnya. Jadi ada wudu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wudu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, wudu yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, wudu yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya di antaranya Ali bin Abi Thalib. Tentang tata cara wudu. Kemudian disebutkan potongannya ini. Kemudian Nabi berkumur-kumur. Dan istinsar. Istinsarnya adalah menghembur, menyemburkan air yang sudah dimasukkan ke dalam hidung. Artinya ada istinsar, ada istinsar. Ini yang dipakai adalah istinsarnya. Istinsar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Tiga kali. Tamat madu wastansaro, tiga kali. Yumad midu wayan suru, berkumur-kumur dan beristinsar atau beristinsar ini dari satu tangan. Tangan yang dipakai mengambil air. Disebutkan tangan kanan. Yang dipakai untuk mengambil air untuk berkumur-kumur dan istinsar. Tangannya satu, tidak terpisah. Artinya tidak ini untuk berkumur-kumur, ini untuk istinsar. Enggak, satu tangan. Untuk secara berbarengan. Secara bersamaan. Antara memasukkan air ke mulut, kemudian diiringi dengan memasukkan air ke hidung dengan menarik napas, kemudian dohirnya itu ditahan. Yang itu ditahan sampai untuk menunggu berkumur-kumur. Kan berkumur-kumur ada waktu sedikitnya. Supaya nanti mengeluarkannya yang air dari mulut juga sekalian mengeluarkan air dari hidung. Ada riwayat dengan tangan kiri. Nah, dengan tangan kiri untuk mengeluarkan air dari hidung. Itu disebutkan tata caranya. Jadi masukkan air ke mulut, sekalian dihirup dengan hidung untuk istinsyaknya. Kemudian dipegang sambil berkumur-kumur dan ketika mengeluarkan secara berbarengan, memuntahkan air yang dari mulut, sekalian juga menyembur yang dari hidung. Hadis ini sahih. Hadis tentang berkumur-kumur dan istinsyak berjumlah tiga kali. Yang dohirnya itu adalah secara bersamaan. Dengan menggunakan air dari satu telapak tangan. Yang diciduk oleh telapak tangan, dohirnya itu adalah tangan kanan. Kemudian, hadis ini sahih disebutkan. Hadis berikutnya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa'an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu summa adkhala yadahu famat madha wa tansyaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika salasan muttafaqun alaihi. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis tentang tata cara wudu yang dijuluki dengan sifatul wudu. Di situ disebutkan kemudian dia Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, maksudnya ke air, masukkan tangannya ke bejana air, Famat mabok, kemudian berkumur-kumur, wastan syako dan beristinsyah. Min kafin wahidin, dari satu telapak tangan, dari satu ciduk telapak tangan. Yap aluzalika salasan, beliau melakukan itu sebanyak tiga kali. Sebanyak tiga kali. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sebagai penjelasan yang ada dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang telah lalu. Bahwasannya di antara cara berkumur-kumur dan beristinsya adalah dengan satu ciduk telapak tangan untuk berkumur-kumur dan beristinsya. Kata para ulama, sebagian air yang dari satu ciduk tersebut untuk ke mulutnya, untuk dia masuk ke mulutnya, sebagiannya lain untuk dia masuk ke dalam hidungnya dengan menghirup. Kemudian dilepaskan. Sebanyak tiga kali. Artinya secara berbarengan. Itu tafsirnya. Dan ini jelas hadisnya sahih. Disebutkan kafun wahid, itu satu telapak tangan, satu ciduk telapak tangan. Nah, kita baca fikih dari tiga hadis ini. Hadis yang pertama, hadis Thalha bin Musarrif dari kakeknya, dari ayahnya, dari kakeknya, tapi didoaiskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan berkumur-kumur dan istinsyak artinya sendiri-sendiri. Sedangkan hadis bin Abi Thalib justru sebaliknya. Bahwasanya berkumur-kumur dan beristinsyak atau istinsyak itu dari satu tangan. Dari tangan yang sama. Dan dijelaskan lagi dengan hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya berkumur-kumur dan beristinsyak dari satu tangan dan itu dilakukan sebanyak tiga kali. Melakukan berkumur dan istinsyak dari satu tangan sebanyak tiga kali, diulang tiga kali, seperti itu juga. Di sini kita baca faedah yang bisa diambil dari tiga hadis tersebut, bahwasanya seandainya sahih hadis Thalha bin Musarrif dari ayahnya, dari kakeknya, itu adalah menunjukkan tentang memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Seandainya itu sahih, tentunya ini adalah lebih ablak istilahnya, lebih maksimal. Air yang dimasukkan ke dalam mulut lebih banyak, yang dimasukkan ke dalam hidung pun lebih banyak dibandingkan ketimbang satu ciduk untuk kedua-duanya. Namun tadi ya, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang lebih sahih itu lebih utama. Lebih utama. Dan ini kadang tentang pentingnya ilmu ya. Pentingnya ilmu. Berapa banyak kita dapati yang amalan, tata cara, entah itu wudu ataupun sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain ketika kita dapati itu adalah berdasarkan hadis yang lemah. Tapi ada yang lebih mudah dari dengan hadis yang lebih sahih justru terluputkan oleh mereka. Yang teramalkan itu adalah hadis yang lemah. Ya contohnya adalah seperti untuk mengusap kepala tiga kali. Itu pun bagian ubun-ubunnya saja. Itu hadisnya sangat lemah. Yang sahih mengusap kepala secara keseluruhan itu justru tidak teramalkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Ya ini mungkin karena keterbatasan ilmu dan tidak sampai ilmu tersebut kepada kita. Dan kadang sudah sulit untuk kita menyampaikan ini karena sudah terikat dengan fikih mazhab. Oleh sebab itu kita berharap untuk tidak terikat dengan fikih mazhab. Memang fikih mazhab itu adalah membantu. Tapi ketika ada hadis yang lebih sahih, nasihat para imam mazhab itu sendiri adalah Idza ja'a al-hadits as-sahih fa huwa madhhab. Kalau hadisnya itu sahih, maka itu madhhabku. Itu madhhabku. Nah, ternyata yang lebih sahih berdasarkan hadis Ali, hadis Abdullah bin Zaid menunjukkan istihbabul madmadha wal istinsyak min kaffin wahidatin bi salatin hurufat. Disunnahkan untuk berkumur-umur dan beristinsyak, beristinsyak ya, kita ulangi lagi, ada yang memasukkan air ke dalam hidung dengan menarik napas dari satu ciduk, masing-masing duanya ini, dua berkumur-kumur dan istinsyak dari satu ciduk telapak tangan dilakukan tiga kali. Tiga kali ciduk. Dari satu ciduk, untuk tiga kali ciduk itu adalah untuk dua-duanya. Jadi tiga kali ciduk telapak tangan itu untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Satu ciduk untuk berkumur-kumur dan istinsyak, kemudian ambil lagi air untuk berkumur-kumur dan istinsyak, ambil lagi yang ketiga, berkumur-kumur dan istinsyak. Sebagian mengatakan itu adalah muro'atan lil iktisod fi ma'il budu. Itu adalah dalam rangka untuk hemat air. Dalam rangka untuk lebih menghemat air. Kenapa? Li'annal fam wal anfa juz'an min aduwin wahidin. Karena mulut dan hidung itu adalah dua bagian dari satu anggota. Dari satu anggota. Terkait dengan apakah berkumur-kumur dan beristinsyak ini bagian daripada mencuci wajah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan wajibnya berkumur-kumur dan istinsyak karena berkumur-kumur dan istinsyak itu adalah mencuci mulut dan mencuci hidung yang bagian daripada wajah. Bagian daripada wajah. Sebagian para ulama tidak setuju. Kalau berkumur-kumur dan istinsyak dikarenakan dia itu adalah bagian daripada wajah. Terlepas dia apakah wajib ataupun sunnahnya. Tapi kalau dia termasuk wajah, kata mereka, al-wajhu ma yahtulu bihi al-muwajahah. Yang dikatakan wajah itu adalah yang nampak ketika berhadapan. Tentunya mulut yang nampak itu adalah hanya bagian luar dan hidung hanya bagian luarnya. Kata mereka tidak bagian dalamnya. Tidak yang dalam bagian rongga dalamnya. Tidak termasuk wajah kalau berdasarkan definisi bahwasanya yang dibahasakan mayah sulubihi al-muwajaha, yang bisa dihasilkan dengan yang tampak ketika berhadapan dan memandang. Yang tampak itu yang luarnya, tidak yang dalamnya. Makanya kata mereka, ketika seorang itu punya lihya tebal, itu yang wajib dibasuh, itu ya bagian luarnya, yang dalamnya tidak wajib. Karena yang lawan, yang dalamnya itu adalah lam yahsul al-muwajah bihi, tidak bisa dilihat bagian dalamnya, bukan wajah. Wajah itu yang bagian luar, yang ketutup. Yang ketutup oleh lihya saja, inggotnya tidak termasuk wajah. Dan yang menguatkan bahwasanya yang dalam mulut, yang dalam hidung bukan daripada wajah, dan ini juga sebagian sunnah, adalah hadis Mi'dam ibni Ma'dil Karib radhiyallahu anhu, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak dengan wajah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah an Mi'dam ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata biwadu'in. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepadanya air wudu. Bi wadu'in. Faghsala kaffaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu. Ini awal wudu. Tsumma ghassala wajhahu. Kemudian tiba-tiba langsung wajahnya yang dibasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya. Tidak berkumur-kumur dulu. Tidak beristinsyak dulu. Tsumma ghassala dhira'aihi salasan. Kemudian berikutnya langsung membasuh kedua tangannya. Kedua tangannya. Tiga kali. Tsumma tamat madu wastansyaqo. Kemudian baru berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur dan istinsyak. Setelah membasuh tangan. Walau alam ini bisa mengeluarkan bahwasannya bagian dalam daripada mulut dan bagian dalam daripada hidung bukan daripada wajah. Kalau dia wajah harusnya kan bersamaan dengan wajah ataupun berurutan dengan wajah. Di samping itu hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasannya untuk berkumur-kumur dan istinsyak itu tidak harus urut. Tidak harus urut. Dia boleh diletakkan di antara anggota wudu yang lainnya. Yang ketiga, faedah hadis ini juga menunjukkan bahwasannya sekali ada baiknya untuk kita menerapkan sunnah ini. Mengamalkan apa yang pernah Rasulullah SAW amalkan daripada tata cara ini bagian daripada menghidupkan sunnah. Contohnya ini. Basuh tangan, kemudian basuh wajah 3 kali, basuh tangan sampai siku 3 kali, baru berkumur-kumur. Baru berkumur-kumur. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunah-sunah seperti ini walaupun ini bukan suatu yang sering, sesekali. Ada baiknya untuk seseorang mengamalkannya sebagai bentuk memelihara sunah. Karena kalau tidak dipelihara sunah seperti ini akan hilang atau mungkin hanya bisa kita pelajari dalam buku fikih saja, tapi dalam pengamalannya tidak ada. Contohnya lain adalah kita terbiasa dengan wudhu itu 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, yang memang kepala cuma diusap 1 kali. Tapi kita itu adalah rutin, mungkin karena merasa ya wudhu itu akhirnya ketika ada yang wudunya 1 kali, wajah 1 kali, tangan 1 kali, kita merasa heran. Padahal ini adalah di antara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kana tawaddoa marratan au marrataini au salasa marrat. Terkadang wudunya sekali-sekali. Kan sahnya itu. Yang lebih daripada itu adalah hukumnya sunnah. 2 kali. Tapi ada baiknya seseorang, dia itu adalah mengambil yang mafdul ini artinya. Ada yang lebih afdol kan 3 kali. Tapi dia ambil yang mafdul ini. Bukan karena ingin menghemat air, bukan. Tapi untuk ingin mengamalkan yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Mengamalkan sunnah. Ya kalau pas air itu mepet, minim, tentunya jangan memaksakan untuk wudu 3 kali. Cukup wudu 1 kali ataupun 2 kali. Secukupnya daripada air tersebut. Tapi enggak ini. Sekedar ingin mengamalkan sunnah yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun air lagi banyak. Demikian. Terkait dengan hadis Mi'dam ibni Ma'di Karib. Demikian juga kata para ulama, boleh seorang itu wudu. Sebagian 3 kali, sebagian 2 kali, sebagian 1 kali. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya apa hukumnya wudu, dia sebagian dilakukan 3 kali, sebagian 1 kali, kata beliau boleh. Dan Imam Ibnu Qudamah dalam mukninya mengatakan boleh, berdalil dengan hadis. Hadis Abdullah bin Zaid, kata Ibnu Qudamah, wa in ghasala ba'da a'dha'ihi marratan wa ba'daha aktsara jaza, apabila dia membasuh sebagian anggota wudunya cuma 1 kali, sebagian yang lainnya lebih daripada 1 kali, boleh. Kenapa, kata beliau? Li'annahu idza jaza dzalika fil kulli, kalau yang 1 kali ini boleh untuk semuanya, jaza fil ba'di, maka boleh juga di sebagiannya. Hanya wajah 1 kali, tangan 1 kali, kaki 1 kali, itu saja boleh. Ya tentunya boleh juga, walaupun di sebagiannya yang 1 kali ini. Waktu hadis Abdullah bin Zaid, dalam hadis Abdullah bin Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a fa ghassala wajhahu salasan wa ghassala yadayhi marrataini wa masaha bi ra'sihi marratan. Nabi berwudu, maka beliau membasuh wajahnya 3 kali. Membasuh kedua tangannya cuma 2 kali, 2 kali. Dan mengusap kepalanya 1 kali. Ini penjelasan para ulama, seseorang boleh memvariasikan jumlah antara anggota-anggota wudu tersebut, meskipun beda jumlahnya. Abdulnya masing-masing 3 kali kecuali kepala, cuma 1 kali. Boleh dia melakukan 2 kali, karena ada riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abdullah bin Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a marrataini marrataini akhrajahu al-Bukhari. Nabi wudu 2 kali 2 kali masing-masing anggota wudunya kecuali kepala ya. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Abu Dawud, tentang 2 kali 2 kali. 1 kali juga. Kata Imam Nawawi, ijma' ulama ala annal wajib marratan wahidatan. Ijma' yang wajib itu 1 kali. 1 kali. Dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tawaddu' an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan marratan, rawahu al-Bukhari. Hadis Ibnu Abbas, Nabi pernah berwudu 1 kali 1 kali. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tadi keterangan tandanya dibeda-bedakan jumlahnya, itu pun boleh. Nah, tadi seseorang hendaknya sesekali, artinya tidak sering, sesekali dia melakukan yang 1 kali 1 kali ini sebagai bentuk untuk menghidupkan sunnah atau yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, walaupun di sana ada yang lebih afdol, tapi dia bukan masalah afdolnya, ingin menjaga sunnah yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan daripada sunnah-sunnah wudu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita kali ini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر